بخلاف البواقي. وختمتم بالكلام على أن لتم الكلام عليها. طيب. Ini alasan kenapa beliau mengedepankan lan dan mengakhirkan an. Yang kebanyakan para ulama nahwu mengedepankan apa? An. Tayyib, karena itu ummul bab. Cuman diakhirkan oleh Ibnu Hisham karena pembahasan yang panjang tentang an. Dan ini saya di sini faedah disebutkan empat ini karena memang empat inilah yang menasabkan fi'il mudhari secara hakiki. Tayyib. Ada pun dalam jurumiyah berapa? Nawasibul mudhari asyaratun. Nah. Tayyib, makanya harus dibagi yang mubasyarah atau apa? Fi wasitati an. Tayyib, maka berarti secara hakikatnya yang menasabkan adalah an. Tayyib. فعند قوله لأنها ملازمة للنصب قال المحقق حفظه الله تعالى أي في الأكثر المشهور ولغة الجمهور وإذا فقد حكى الكسائي وكذلك اللحياني أن الجزم بها لغة لبعض العرب وأجد اللحياني عليه لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة شهد با لن يخب أصلنا لن يخب di sini لن nak menjazmkan fiil يخب dan ini lughah di ba'dil Arab. فخرج عليه ابن مالك ما وقع في البخاري من قول الملك في النوم لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لن ترع لن ترع بحذف الألف فالأصل لن تراع أي لن تخاف engkau tidak akan ditakut-takuti itu jangan khawatir dalam hadis. Qala al-Tin wa hiya lughatun qalilah ay al-jazmu bilan hatta qala al-Qazzaz la a'lamu lahu shahidan wa tu'qiba bil baitil alif wa tu'qiba bil baitil alif dhikr wa bi qawli al-akhar ayati sabaya 'azza ma kuntu ba'dakum falan yahlu lil 'ainaini فَأْدَكِ مَنْدَرُ syaitnya apa? فَلَيْ يَحْلُ naam baik. Jadi ini sebagai faedah bahwasanya pada sebagian lughah Arab terkadang lan digunakan menjazamkan tapi yang qalilah sedikit. فَقَدِيَةُ قَلَنْ مِنْ مُصَنِّفْ أن الثلاثة الباقية غير ملازمة للنصب وسيأتي أنه قيد كيب المصدرية وهي لا تكون إلا ناصبة فالأولى تقديمها لمشاركتها لن في ذلك وتميزها بالاتفاق على بساطتها بخلاف لن فَقِلَا إِنَّهَا مُرَقَّبَةٌ وَأَصْلُهَا لَا أَنْ طيب. Dan qadiyah, manikilah permasalahan tentang perkataan musannif rahimahullah ta'ala bahwasan yang tersisa, tiga yang tersisa yaitu apa? Kai, idan, dan an. طيب. Kai, idan, dan an dikatakan oleh beliau dikarenakan apa? Ada kemungkinan lain selain apa? Selain nasab. Karena alasan dikedepankannya an dikarenakan mulazimatun linasb berarti al-bawaqi yang tersisa tidak. Cuma ya khanibillah mengenai kai, ya, kai Nah, beliau sendiri nanti akan mengatakan bahwasannya kain dimaksud kain masdariyah. Maka kalau kain masdariyah tidak akan beramal kecuali menasokkan. Sehingga lebih utama untuk dikedepankan. Karena dia apa? Menyamai lan dalam perkara tersebut, yaitu sama-sama mulazimah linnas. Bahkan kain memiliki keunggulan. Kain karena terjadi ittifaq. Sedangkan untuk lan tadi malah apa? Datang lughah qalilah. Penggunaan lan sebagai apa? Harfu jazim. Kemudian ala bisatatiha, yaitu dalam ringkasnya kai itu sendiri. Sebab apa? Sebab lan itu ada yang mengatakan asal dari lan adalah la dan an. Berarti lebih ringkas na'am kai daripada lan. Nah, karena itulah di sini sebenarnya lebih tepat untuk dikedepankan kai kalau alasannya dikarenakan huruf tersebut mulazimah linnas. Baik. Ini faedah dari sisi na'am pengedepanan huruf-huruf tersebut ya alhamdulillah. Dan faedah baru tentang masalah lan. Nah, berarti lan nah datang dalam lughah dia juga bisa sebagai apa? Harfu jazmin. Qala rahimahullahu ta'ala wa lan harfun yufidu an-nafya wal istiqbala bil ittifaq. Dan lan ya. Di sini huruf jelas memberikan faedah nafi dan istiqbal. Ini bil ittifaq. Wala taqtadi ta'midan. Dan berhubungan dengan nafinya, dia tidak memberikan konsekuensi ta'bid. Dan ini perkataan ahli sunnati wal jamaah. Khilafan li Zamakhsyari fi unmudzajihi. Wala taqidan khilafan lahu fi kasyafi. Qala syukur Abu Bilal hafizahullah ta'ala fi ta'alimihi ayy fi ba'di nusakhihi wa fi ba'diha li nahyil mustaqbali ala ta'kid wal unmudaj fi dhammil hamzah wa fathil dhalil mu'jamah ismu kitabin li Zamakhsyari iqtadbahu min al-mufassal wa ja'alahu muqaddimah lil mubtadi. والحمد للزمخشري على القول بهذا هو اعتقاده أن الله لا يرى يوم القيامة وهو اعتقاد باطل لصحة ثبوت الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله ابن مالك رحمه الله تعالى وقال في الكافية منبها على بطلان هذا القول فمن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله الرد وخلافه نعم فَقَوْلَهُ رُدُدْ وَخِلَافَهُ أُدُدَى. Siapa saja yang berpandangan nafi dengan lan itu mu'abbad, maka perkataan dia ini tolaklah, dan pendapat yang menyelisihinya kuatkanlah, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya nafi bilan ghairu mu'abbad. Ay la yufidu ta'bid. Baik, dari ini tanbih berhubungan dengan permasalahan akidah yang disisipkan oleh Zamakhsyari dalam pembahasan lughah. Karena memang Zamakhsyari Mu'tazili, dia menggunakan sisi lughah untuk menguatkan pendapatnya bahwasanya Allah tidak akan dilihat pada hari kiamat melalui lan, bahwasanya lan yang meniadakan selama-lamanya. Faqala Ibnu Hisham fi raddi qawli Zamakhsyari wa ma dhahaba ilayhi da'wa la dalila 'alayha fa mimma rudda bihi Qaul Zamakhsyari annaha law kanat tsabit lam yuqayyad manfiyuha bil yawm. Fi qawlihi ta'ala falan ukallima al yawma insiya. Sekarang bantahan untuk Zamakhsyari. Seandainya lan itu memiliki makna tsabit, tentunya tidak akan diberi takyid nafinya dengan yaum. Manfi ya, yaitu yang sesuatu yang dinafikan, itu tidak akan diberi takyid dengan yaum. Karena apa? Karena selama-lamanya. Ketika mengatakan falan ukan lima, berarti falan ukan lima ya akan seterusnya, tidak akan memberi, tidak akan berbicara selama-lamanya. Tapi tatkala diberi al-yaum menunjukkan bahwasanya tidak memiliki makna tabi. Falan ukan lima yauma insiya, maka sungguh aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang pun. Itu nazar dari siapa ini? Maryam. Qala wa lakana dhikrul abadi fi qawlihi ta'ala wa lan yatamannahu abadan takrara. Bahkan yang kedua, seandainya la memiliki makna tabit, tentunya penyebutan al-abad setelahnya hanya apa? Hanya mengulang-ulang saja. Dalam ayat walayyadamannahu abada, yang kata abadan, seandainya kan sudah memiliki makna tabit, ya tidak perlu kata abadan lagi. Taibwal aslu adamu, dan asal dalam suatu kalimat yaitu apa? Tidak mengulang, ya, tidak ada pengulangan. Dan dalam Al-Quran, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggunakan bahasa kalimat yang lemah, dalam artian diulangnya suatu kalimat sia-sia belaka. Dan ini menunjukkan bahwasanya lan belum memiliki makna tabi' sampai ada penegasan bahwasanya yang dimaksud dengan tamani yang ditiadakan di sini adalah abadan. Wala yatamannahu abadan. Wala masaha istima'uha ma'a ma huwa intihai al-ghayah. Alasan yang ketiga, wala masaha istima'uha ma'a ma huwa intihai al-ghayah. Seandainya lan memiliki makna tabi', tentu tidak akan sah. Tidak akan sah untuk apa? Untuk dimasukkan sesuatu yang memiliki mana intiha ulmoya. Nahu qawlihi ta'ala falan abraha al-ardha hatta ya'dhana li abi. Falan abraha al-ardha hatta. Kalau seandainya memiliki makna tabi', tentunya tidak perlu hatta makin, karena apa? Selama-lamanya dia akan apa? Terus-menerus apa? Berada di tempat tersebut. Tidak akan pulang sampai diizinkan oleh bapaknya. Baik. Kemudian wa ta'dilun nahyi fi qawlihi la yakhluqu dzubaba li amrin khariji la min muqtadayatina. Dan ta'dil pada penafian. Pada contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala la yakhluqu dzubaba, yaitu mereka itu tidak akan bisa menciptakan dzubab. Ini makna ta'dil yang diambil pada ayat ini apa? Li amrin khariji, dikarenakan suatu perkara yang dari luar lan, bukan ya dari konsekuensi lan itu sendiri. Kenapa yang paling jelas? Idil khalqu mustahilun ala ghairihi. Sebab al khalq, ya penciptaan itu mustahil, mampu dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Famithluha qawluhu walan yukhlifa Allahu wa'dah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Ini juga takbir. Selama-lamanya Allah tidak akan menyelisih janjinya. Ini yang digunakan oleh Zamakhsyari menunjukkan dan di sini memiliki makna takbir. Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, takbitu min amril kharij. Naam. Takbir diambil dari perkara di luar lan. Naam. Fa inna khalfal wa'di mumtani'un minhu azza wa jal. Sebab yang menyelisih janji itu sesuatu yang terlarang, yaitu tidak akan mungkin muncul dari Allah Subhanahu wa taala karena menyelisih sifat-sifatnya yang mulia. Wa syahidu dzalika baqau ta'bid law utiya bila badalaha. Dan yang menguatkan hal ini tetap ta'bid itu ada walaupun apa tidak didatangkan la sebagai gantilah. Misalnya apa? La yukhlifullahu wa'dah. Maknanya ta'bid tidak tetap ta'bid walaupun tidak menggunakan la. Demikian pula dalam ayat sebelumnya la yakhluquna dzubaba. La yakhluquna dzubaba walaupun dengan la bukan la tetap memiliki makna ta'bid. Ini menunjukkan ta'bid yang ada pada penafian dua ayat ini alhamdulillah itu bukan karena la itu sendiri tapi karena perkara luar. Qala wa faqahu ala ibadati ta'bid la ala nahyi ru'yati Ibnu Adiyah rahimahullah. Faqala bi qawlihi lan tarani. Dan mencocoki Zamakhsyari dalam permasalahan bahwasanya la memiliki makna ta'bid. Bukan dalam penafian ru'yah. Jadi Ibnu Athiyah cocok dengan Zamakhsyari bahwasanya la memiliki makna ta'bid, cuman dia tidak mencocoknya dalam masalah penafian ru'yah. Baik. Faqala bi qawlihi lan tarani law bagina ala hadzal nafyi litadammuni anna Musa la yarahu abadan wa la fil akhirah lakin thabata bil haditsil mutawatir anna ahlal jannati yarawnahu. Baik, nanti yang mengatakan seandainya kita tetap berada di atas penafian ini yang terkandung di dalamnya bahwasanya Musa tidak akan melihat Allah selama-lamanya, tidak pula melihat di akhirat. Cuma telah sabit hadis yang mutawatir bahwasanya ahlul jannah mereka melihatnya. Sehingga apa? Ayat tersebut dikhususkan berarti apa? Dengan ayat dengan hadis-hadis yang menetapkan ru'ya. Jadi orang yang sependapat dengan Zamakhsyari pun bahwasanya Allah memiliki makna ta'bid, dia membantah pendalilan Zamakhsyari tentang masalah ru'yah. Ini dipahami dengan baik ikhwan fillah karena bermanfaat sekali dalam perkara akidah. Bermanfaat sekali dalam perkara akidah dan ahlul batin, banyak mereka menyusupkan syubhat-syubhat dari sisi lughah. Dari sisi lughah. Wa ma qawluhu fil kasyaf. Faqala inda qawlihi ta'ala qala rabbi alini anzur ilayhi qala lan tarani. Fa'in kulta ma ma'na lan kuntu ta'kidun nafi alladhi tu'tihi la. Fadhalika anna la tanfil mustaqbal taqulu la af'alu gadan. Wabimin lihada qala hum fil muwassal. Ini perkataan Zamakhsyari bahwasanya lan ya ta'kidun nafi, menguatkan penafian. Sebab apa? Kawasannya lah menafikan mustaqbal, kemudian lah dikuatkan. Qala Syuuti rahimahullahu taala fil hama wa waqahu ala ifadati ta'kid jama'atun minhum Ibnu al-Hambaz bal qala ba'duhum inna man'ahu mukalaratun falidha ikhtartuhu duna ta'kid. Dan mencocoki Zamakhsyari bahwasanya lan memiliki makna ta'kid sedangkan tambahan ahli nahwu di antaranya Ibnu Qabbas. Bahkan sebagian mereka mengatakan penolakan bahwasanya lan memiliki makna ta'kidun nafi, ini mukabarah, yaitu nah, menghendaki sesuatu yang sangat jelas. Oleh karena itulah aku pilih dalam pendapat ini, tapi tidak memilih pendapat yang mengatakan lan itu memiliki makna takbir. Baik. Tanbihun arada Zamakhsyari bi ta'kid ma yashmalu ta'kid alladhi huwa nihayatu ta'kid. Wa la yanbaghi an yuhmal kalamuhu ala ta'kid la yashmalu ta'kid. Fala tanafiya. Nah, fala tanafi baina kalamihi kalamaihi fi kitabaihi. Ini tanbih tentang pendapat Zamakhsyari alhamdulillah bahwasanya Zamakhsyari menginginkan makna ta'kid yaitu yang mencakup ta'kid juga. Ya, bahwa ini merupakan nihayatu ta'kid yaitu akhir dari apa penguatan yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu selama-lamanya. Nah, inilah yang seyogianya perkataan Zamakhsyari dibawa kepadanya. Bukan sekedar apa? Ta'kid penguatan yang tidak tercakup padanya ta'kid. Sehingga apa? Tidak bertentangan. Kedua pendapat ikhwanillah, pendapat Zamakhsyari tersebut pada kedua kitabnya. Jadi sebenarnya sama. Cuma biasa ahlul bidah ikhwanillah, nah mereka menyembunyikan syubhatnya, nah serapi mungkin. Tetapi tetap saja akan ada para ulama yang membongkar syubhat-syubhat tersebut. Baik, ini sekilas tentang pendapat Zamakhsyari berhubungan dengan lan yang dibantah oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Nah, karena itulah bagian ulama menegaskan bahwasanya aqidah Ibnu Hisham nah dalam masalah ini nah sahihah. Nah. Fa qauluka lan aquma muhtamilun li an turida bihi annaka la taqumu abadan wa annaka la taqumu fi ba'di azminatil mustaqbal. Wa huwa muwafiqun li qaulika la aqumu fi adami ibadati ta'kid. Ini penjelasan dengan contoh tentang apa? Tentang batilnya pendapat Zamakhsyari bahwasanya lan memiliki makna ta'kid. Dan beliau katakan bahkan perkataan lan aquma ini memiliki kemungkinan. Nah, engkau menginginkan dengan perkataan tersebut tidak akan berdiri selama-lamanya atau apa? Engkau tidak akan berdiri pada sebagian waktu yang akan datang. Intinya apa? Aku tidak akan berdiri. Yaitu pada waktu mustaqbal. Dan ini mencocok di perkataanmu la aqumu. Nah, la aqumu jadi sama. Dari sisi apa? Dari sisi ada mi'ibadati ta'kid. Nah, dari sisi tidak adanya faedah apa ta'kid maupun ta'kid. Nah, barakallahu fikum nakhirin.